آمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرح. ثم قال الشارح قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته فيه تلطف ثالث منه رحم الله حيث دعا للمتعلم بقوله: أرشدك الله وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا متلطفين في المتعلمين بالمتعلمين لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم يجعل قلب المتعلم قابلا لعلمه منفتحا له مقبلا عليه. ويقول رحم الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يكونوا عليها. قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي التوحيد لأنه هو الذي تركه في من بعده حيث قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين اشتملت على نفي في الشق الأول إنني براء. اشتملت على نفي في الشق الأول. شك مكان شق. اشتملت على نفي في شق الأول. نعم. إنني براء مما تعبدون البراءة نفي واشتملت على إثبات في الشق الثاني. على إثبات في الشق الثاني. نعم. إلا الذي فطرني فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال عز وجل بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون إليها. وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب ومنهم أتباع الأنبياء فهو أبو أنبياء أي أنه أب لأقوام الأنبياء وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. فقال المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته. Ini berarti doa dari Syekh yang keberapa ini sampai di sini? Yang ketiga. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. Ini sekarang اعلم أرشدك الله. Ketahuilah semoga Allah membimbing anda. Lita'atihi, agar anda untuk semoga Allah membimbing anda agar anda mentaatinya. atau dalam ketaatan kepadanya. Ya, semoga Allah membimbing Anda agar Anda mentaatinya. Annal hanafiyata milati Ibrahim, bahwasanya milah, bahwasanya hanifiyah yang merupakan milah Ibrahim, agamanya Ibrahim, an ta'budallaha, yaitu Anda beribadah pada Allah wahdahu semata, mukhlishan lahuddina, yang Anda mukhlishan memurnikan agama itu lahu, hanya untuk Allah, ibadah itu hanya untuk Allah. Wabidzalika, yang demikianlah amarallahu, Allah memerintahkan jami'an nasi, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka manusia laha, yaitu karena ibadah tadi. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, makna ya'budun agar mereka beribadah padaku, yaitu maknanya yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, beribadah kepadaku, tidak memberikan ibadah pada selainku, itu maknanya. Wa'ad, ini tafsir dari Ibn Abbas ya. Wa'adzabu ma amarallahu bihi at-tauhidu, perkara terbesar yang Allah perintahkan ialah at-tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, dalam artian hanya Allah yang diibadahi, menunggalkan Allah dalam ibadah. Nah, Haziq paham mengesakan, apa bahasa Malaysianya? Menunggalkan, menjadikan satu. Ya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, perkara terbesar yang Allah larang ialah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu dakwah, menyeru, berdoa, maksudnya dakwah itu kan dia masdar apa, da'a yad'u, du'aan da'watan, yaitu menyeru, maksudnya doa, doa ibadah maupun doa masalah, yaitu beribadah ghairihi ma'ahu, memberikan ibadah kepada selain Allah ma'ahu, di samping ibadah kepada Allah. Ini kesyirikan namanya. Ya, kesyirikan. Beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah, itulah syirik. Wadalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, beribadalah pada Allah semata, beribadalah pada Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Asyarhu, penjelasannya, qawluhu i'lam arsyadakallahu li ta'atih, i'lam, ketahuilah, semoga Allah membimbing Anda dalam ketaatan kepadanya. Fihi talattufun salisun minhu rahimallah, dalam doa ini terdapat sikap, terdapat talattuf, bagaimana kelembutan dari syekh. Ya, yang ketiga, doa yang pertama di awal, i'lam rahimakallah. Ya, doa yang kedua juga i'lam rahimakallah. Yang ini i'lam arsyadakallah, dari beliau rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dikatakan beliau orang yang mutasyaddid, orang yang ekstrim, yang keras, yang kaku, itu jauh sekali, tuduhan dusta. Haitsu da'a lil muta'allimi, yaitu ketika beliau mendoakan kebaikan untuk ya, muta'allim, para pembelajar. Biqaulih, dengan doa beliau, arsyadakallah, semoga Allah memberikan Anda bimbingan, memberikan Anda pengajaran. Wa hadzal ladzi yanbaghi 'alal mu'allimina, dan inilah yang sepatutnya bagi mu'allimin, bagi para pengajar, ayyakunu mutalattifina bil muta'allimina, yaitu di mana mereka bersikap lembut kepada para pembelajar. Ya, tegas pada tempatnya, lembut hukum asalnya. Li'anna talattufa karena bersikap lembut, wa ta'amula dan interaksi ma'ahum bi ahsani ma yajidu al-muallim, interaksi terhadap mereka yaitu kalangan pembelajar dengan bi ahsani ma yajidu al-muallim, yaitu dengan usaha yang paling maksimal dari ya, dari si muallim, dari apa yang didapat dilakukan oleh si muallim, oleh si pengajar yang terbaik. Ia ja'alu qalbal muta'allimi qabilan lil ilmi, itu menjadikan kolbu, hati dari kalangan para pembelajar itu dapat menerima ilmu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah Allah terangkan, walaupun taghalidzal khalq lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Nabi bersikap keras, lan faddu min haulik, tentulah mereka, mereka itu siapa itu? Wow, jamaah yang menjadi fa'il in faddu itu siapa itu kembali ke domirhum? Wow-nya itu kembali ke mana? As-sahabah. Tentulah mereka akan lari, berpaling dari engkau. Artinya manusia terbaik yang ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Kalau Nabi di awal-awal sudah kenceng, keras, kaku, sahabat saja bisa lari. Apalagi kalau yang dijadikan objek dakwah atau mad'u bukan para sahabat, tentu-tentu lagi, tentu mereka lebih lari lagi. Taib. Munfatihan lahu, terbuka dia terhadap ilmu. Muqbilan alaih, menerima ilmu tadi, menyambut ilmu tadi. Yaqulu rahimallah annal hanafiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, hanifiyah itu adalah agama tauhid yang memberikan ibadah hanya pada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah, yang merupakan milahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, hiyallati amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Milah Ibrahim inilah yang Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaran nasa, dan memerintahkan seluruh manusia, ayyakunu alaiha, agar mereka, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia itu berada di atas milahnya Ibrahim. Qala azza wa jalla summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan pada engkau wahai nabi agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim. Mengikuti milahnya, agamanya Ibrahim yang hanif. Apa itu yang hanif? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'an siwahu. Yang menghadapkan dirinya, beribadah dia, menghadapkan ibadah dirinya hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Artinya berpaling dari selain Allah maksudnya apa? Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, hanya beribadah pada Allah. Wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid. Millah Ibrahim itulah at-tauhid. Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau sudah dikatakan mengesakan Allah dalam ibadah, maka itu sudah cukup. Artinya tidak diberikan lagi ibadah pada selain Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini mendefinisikan, mentarif apa itu tauhid. Cukup beliau mengatakan ifradullah bil ibadah. Ifrad, menunggalkan, mengesakan Allah dalam ibadah, berarti tidak, berarti sudah dipahami tidak ada peluang sekecil pun untuk memberikan ibadah kepada selain Allah. Paham enggak sini? Ya. Li'annahu huwallazi tarakahu fi man ba'dahu. Karena beliaulah Nabi Ibrahim, allazi tarakahu, yang meninggalkan. Domir ha, tarakahu ini haknya kembali ke mana? Millah beliau itu, yaitu at-tauhid, yang meninggalkan tauhid ini, mewariskan tauhid ini, fi man ba'dahu, kepada orang-orang yang setelah beliau. Siapa orang-orang yang setelah beliau? Para nabi setelah beliau, yaitu anak cucu beliau yang menjadi para nabi, karena beliaulah abul anbiya, dari anak-anak cucu istri pertama beliau, Sarah, bani nabi-nabi Bani Israel. Dari anak atau cucu dari jalur istri beliau Hajar, Nabi Ismail, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Haitsu qala wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Itu ketika Allah berfirman. Wa id, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya yang kafir, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini makna la ilaha illallah yang paling jelas dalam ayat ini. Nafyu isbat. Di ayat yang pertama tadi menafikan peribadatan, yang kedua menetapkan. Sekaligus juga ada mustasnayat, ada pengecualian dari apa yang telah beliau nafikan pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Kecuali kepada zat yang telah fatarani, yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka dia memberikan ibadah padaku. Hadhihi al-kalimatu innani bara'um mimma ta'budun, kalimat ini, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yaitu sembahan orang-orang kafir musyrikin Quraisy yang beribadah pada selain Allah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, ini isbat. Kata di nafyun, kecuali zat yang telah menciptakanku karena dia akan memberikan hidayah padaku. Ishtamalat ala nafyin fi syikil awal. Maka ayat ini mengandung penafian di syik al awal, di bagian yang pertama. Ya, di separuh yang pertama. Di ayat berikutnya, innani baro'u mimma ta'budun. Ini ya, al-baro'atu nafyun. Yang namanya baro'ah, nafyun, penafian. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dinafikan. Sudah, ini fi syikil awal. Washtamalat ala isbatin fi syikki az-zani. Dan mengandung ala isbatin, penetapan. Di ayat yang kedua, illal ladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Ini makna la ilaha illallah. Ya. Di mana makna la ilaha illallah adalah nafyu isbat. Penafian dari peribadatan yang diberikan pada selain Allah pada kalimat la ilaha, la nafiyah lil jinsi, ilaha isim la, maka dinafikan seluruh jenis ilah. Apa itu ilah? Ma'luh, sinonimnya, muradifnya ma'bud, ma'budat semua bahkan. Dinafikan seluruh ibad yang diibadahi, dinafikan semua, ditiadakan semua, diingkari semua. Dan ditetapkan illallah, peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Ya. Fatabarra'a minal ma'budati al-mukhtalifati. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari sembahan-sembahan yang mukhtalifah, yang berbeda-beda tersebut, beragam tersebut, bervariasi tersebut. Wa asbata annahu abidun lilladhi fatarahu wahdahu. Wa asbata, dan beliau menetapkan, menetapkan bahwasanya beliau abidun, bahwa beliau beribadah, lilladhi fatarahu wahdahu, kepada zat yang menciptakan beliau semata, yaitu Allah tabaraka ta'ala. Ya, itu bagus itu di footnote kalau anda mau baca. Kata Ibnu Qayyim di kitab Badail Fawaid, firman Allah, la a'budu ma ta'budun, di surah Al-Kafirun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah, itu bara'atun mahdhah. Ini penafian semata. Bara'ah, berlepas diri semata. Wal antum abiduna ma'abud, kalian pun tidak beribadah pada apa yang aku sembah, isbatun. Ini penetapan. Anna lahu ma'budan ya'budu, bahwa beliau Nabi SAW memiliki ma'bud, sembahan yang beliau sembah. Yang beliau sembah. Wa antum bari'una min ibadatihi, kalian berlepas diri dari peribadatan kepadanya. Fatadammanat an-nafya wal isbat, maka ayat ini mengandung nafi isbat. Wa tabaqat qawla imamil hunafai, dan ini sesuai dengan perkataan imamnya kaum hunafa, yaitu Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun illa allati fatarani. Tayyib, barakallahu fik. Kemudian wa hadha huwa ma'na kalimat at-tauhid. Inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Walihada qala azza wa jal ba'daha. Oleh karena itu Allah azza wa jal berfirman setelah ayat tadi, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha, dan ia menjadikannya, menjadikan apa? Kalimat tauhid tadi. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan beliau menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal, yang akan senantiasa eksis, fi aqibih, pada orang-orang yang ada setelah beliau, fi ba'dih, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kepada orang-orang setelah beliau, yaitu anak cucu beliau dari para nabi dan rasul. Ai la'allahum yarji'una ilaiha, agar mereka kembali kepadanya. Kembali kepada apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang dilontarkan oleh Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya yang kafir, innani bara'u mimma ta'budu, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakanku, karena dialah yang akan memberikan hidayah padaku. Dinafikan ibadah pada selain Allah, ditetapkan ibadah pada selain Allah, kepada Allah semata. Dan beliau dan Allah jadikan kalimat ini kekal pada anak-anak keturunan Ibrahim. Dan Ibrahim sedari awal pun juga sudah berdoa kepada Allah agar anak keturunannya, dirinya dilindungi dari kesyirikan, tetap berada di atas agama tauhid. Ya. Wajudumni wabani an'amudal asnam. Ya, jauhilah diriku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Aila allahum yarji'una ila aqibu Ibrahim alaihissalam, yaitu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Minhum, diantara mereka al-arabu, orang-orang Arab. Wa minhum asba'ul anbiya'i, diantara mereka adalah pengikut para nabi. Fahuwa abul anbiya'i, beliau adalah bapaknya para nabi. Ay annahu abun li aqwamil anbiya'i, bahwa beliau adalah bapak, ayah dari beberapa kaum para nabi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ilaiha. Dan Allah menjadikannya kalimat kalimat itu sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Nah, fadhal rizki. Hadhihi al-kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala asy-syarih Syaikh Shalih Al-Syaikh Habibullah Ta'ala, wa hadhihi al-kalimatu hiya kalimatu at-tauhid. لا إله إلا الله لأن التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام. لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عليه السلام، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإله مشتملة على البراءة من كل إله عبد، وإلا الله إثبات للعبادة، إثبات لعبادة الله وحده دون ما سواه. ولهذا يقول العلماء لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله. ومعنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير الحق. قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق لكونه عز وجل هو الحق كانت هو الحق لكونه عز وجل هو الحق هو ضمير فصل karena kaun masdar dari kana yakunu, dia tetap beramal. Ya, sebagaimana fi'il mudhari'nya beramal, fi'il amarnya beramal, masdarnya pun beramal. Tansibul isma wa tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Maka huwa domir fasal, berarti al-haqqa khabar kana. Khabar liqaun. Nah, terus liqauni azza wa jalla huwa al-haqqa kanat ibadatuhu wahdahu duna ma siwahu hiya al-haqqa. Qala la ilaha bihaqqin aw la ma'buda bihaqqin lakin sama ma'budatin bighairil haqqi. Ma'budatun, sama itu maknanya hunaka. Terus ثم معبودات بالباطل ثم معبودات بالبغي بالظلم والعدوان لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الآلهة إلا الله عز وجل فإنه هو وحده المعبود بحق. هذه الكلمة هي التي أبقاها إبراهيم عليه السلام في عقابه في عقابه وهذا مراد الشيخ وهذا مراد الشيخ رحمه الله بما ذكر وبين أن أعظم الواجبات وبين أن أعظم الواجبات الواجبات أعظم ما أمر به إبراهيم أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام أعظم خبر أن درس وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وأعظم ما نهى عنه شرك وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام وما أمر به تدي وأعظم ما أمر به إبراهيم وبين أن أعظم الواجبات أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل وما أمر به النبي التوحيد ترس وأعظم ما نهى عنه الشرك ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يدعى إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله عز وجل وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك فأعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما أمر به التوحيد فأعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهي عنه الشرك لأن التوحيد هو حق الله عز وجل ومن أجله بعثت الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وأن تقول للناس اعبدوا الله وحده دون ما سواه هذا الأمر واجتنبوا الطاغوت اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. نعم طيب هذه الكلمة هي كلمة التوحيد. Kalimat ini adalah la ilaha kalimat kalimat ini adalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ya. Li anna tauhida huwa millatu Ibrahim. Karena tauhid itulah millah Ibrahim. La ilaha illallah maknaha ma qala Ibrahim. Maknanya ialah sebagaimana yang diucapkan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakanku itu Allah. Maka la ilaha mustamilun ala bara'ati min kulli ilahin ubida. Kalimat la ilaha itu mencakup dari sikap berlepas diri atas segala ilah, atas segala sesembahan yang ubida yang disembah. Illallah isbatun itu adalah penetapan dari ibadah, penetapan ibadah. Isbatun li ibadatillahi wahdah. Itu penetapan ibadah itu hanya untuk Allah semata, duna masiwa. Tidak diberikan, tidak diperkenankan diberikan pada selainnya. Walihada yaqulul ulama, oleh karena itulah para ulama mengatakan la ilaha illallah maknaha la ma'buda haqqun illallah au bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lihat di situ footnote nomor 3 qala al-Khattabi fil gunyah anil kalam wa ahli ya kata Imam al-Khattabi La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar fil wujud, di alam semesta ini, kecuali Allah. Fala ilaha nafyun li jami'il ma'budati al-batilati. Maka ilah, pada kalimat la ilaha, itu penafian dari seluruh yang diibadahi yang batil. Siapa itu yang diibadahi yang batil? Semua sembahan selain Allah yang disembah oleh kalangan musyrikin dan semua yang beragama selain al-Islam. Illallah, kalimat illallah isbatun lil ma'budatil lil ma'budil haq. Itu penetapan atas sembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini tafsir Ibnu Saud ya. Fathul Qadir, Taizir Al-Aziz Al-Hamid dan seterusnya. Wa ma'na dzalik, maknanya apa? Anna kullal ma'budati innama ubidat bi ghairil haq. Maknanya apa? Berarti semua yang ma'budat, yang disembah itu, apakah penyembahan terhadap Nabi Isa, penyembahan terhadap malaikat, penyembahan terhadap orang soleh, apapun itu innama ubidat bi ghairil haq. Itu diibadahi tanpa hak, berarti dengan batil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi annallahu wal haq." Yang demikian Allah lah yang hak, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Bahwa Allah maha tinggi lagi maha besar. Dzalika bi annallahu wal haq. Yang demikianlah Allah yang hak, likaunihi huwal haqq. Karena Allah lah yang hak, yang benar, kanat ibadatuhu wahdahu. Ya, yang ibadah hanya kepadanya, duna masiwahu, bukan kepada selainnya. Qala la ilaha bihaqqin, maksudnya tidak ada yang berhak disembah, ai la ilaha bihaqqin. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, ai la ma'budah bihaqqin. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah dengan benar. Lakin sama ma'budatun, namun kan ada terdapat ma'budat yang disembah itu. Gimana tuh? Bi ghairil haq, tanpa hak. Ya, sama ma'budatun bil batil. Terdapat peribadatan yang disembah dengan batil. Sama ma'budatun bil baghi wal udwan, yang ada tuh yang disembah-sembah tapi itu dengan kezaliman, dengan permusuhan, kejahatan. Lakinnal ma'budah bihaqqin yunfa an jami'il alihati illallah. Ya, namun sembahan yang benar yang dinafikan dari segala, dari semua peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Fa innahu huwa wahdahu al-ma'budu bihaqqin. Karena dialah semata yang diibadahi dengan benar. Oleh karena itu batillah, kelirulah, sudah masuk azan. Ya. Kelirulah, salahlah, batillah. Orang-orang yang mentafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan terjemah dengan makna rububiyah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang diibadahi Tuhan itu ada. Kristen mengatakan Isa adalah Tuhan. Orang Hindu mengatakan Sri Dewi Sri Tuhan, dewa-dewa Tuhan. Buddha mengatakan Sri Siddhartha Gautama Sang Buddha adalah Tuhan. Namun Tuhan-Tuhan tersebut batil. Makanya Allah berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai." Maka tidak bermanfaat sedikit pun alihah, segala sesembahan yang mereka sembah, segala tuhan yang mereka sembah selain Allah, enggak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Maka Allah tetapkan ada tuhan selain Allah tapi enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Tuhan yang batil, Tuhan ini maksudnya apa? Alihah, ma'bud, yaitu yang disembah. Dinafikan oleh Allah di ayat ini. Dinafikan apanya? Dinafikan haknya. Berarti ditetapkan kebatilannya. Taib, hadhil kalimatu hiya allati abqaha Ibrahimu fi aqibih. Inilah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim tetap eksis pada keturunannya. Wa hadha murad Syekh rahimahullah taala bima dzakara, dan inilah maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Hab dari apa yang beliau sebutkan di matan. Wa bayyana, dan beliau menjelaskan, anna a'zamal wajibati, bahwa kewajiban yang paling besar, a'zamu ma amara bihi Ibrahim al Khalil, yaitu sudah adzan. Ya. Yaitu 4 menit lagi. Yaitu perintah yang paling besar pada Ibrahim. Wa ma amara bihi nabiyya at-tauhid. Wa adamu ma amara bihi Ibrahim al-Khalil, Ibrahimu ya, fa'il dari amara aja. Perkara terbesar yang Nabi Ibrahim perintahkan, wa ma amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Dan perkara yang paling besar yang Nabi perintahkan adalah tauhid. Wa adamu ma naha anhu asyirku. Dan perkara terbesar yang beliau larang adalah kesyirikan. Wa makna dzalika anna adama da'watil anbiya'i wal mursalin. Dan maknanya adalah dari hal ini bahwa dakwah terbesar dari para nabi dan para rasul, min Ibrahim bal min Nuhin, dimulai dari Ibrahim bahkan sebelumnya dari Nabi Nuh, ila Nabi Muhammadin sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. A'adhamu ma yud'a ilaihi minal amri wa al-amru bitauhidillahi. Bahwa perkara terbesar yang didakwahkan berupa dari perintah, yaitu dari berbagai perkara, itu perkara tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ma yunha anhu wa yu'maru bin-nasu bitarkihi huwa asyirku. Dan larangan yang paling dilarang terbesar dan perintah yang paling diperintahkan terbesar kepada manusia agar mereka meninggal untuk ditinggalkan, yaitu syirik. Wa adamu ma umira bihi at-tauhid. Perkara terbesar yang diperintahkan adalah tauhid. Wa adamu ma nuhiya anhu asyirku. Perkara terbesar yang paling dilarang adalah kesyirikan. Lianna tauhidah huwa haqqullah. Karena yang namanya tauhid adalah hak Allah. Haqqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Dalam hadis Mu'ad, hak Allah atas manusia, yaitu agar manusia beribadah pada Allah ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa min ajlihi, karena inilah bu'isat ar-rusulu, para rasul diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru rasul itu kepada umatnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Fal ghayatu min ba'tsir rusuli, maka tujuan diutusnya rasul, ay antubayyana linnas, agar rasul ini menjelaskan pada manusia. Wa antaqula linnas, agar rasul ini mengatakan pada manusia, a'budullaha wahdahu la duna masiwah, beribadah pada Allah semata, bukan pada selainnya. Hadal amru, inilah perintahnya. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Utruku syirka, yaitu tinggalkanlah kesyirikan. Wa madahira syirki, dan berbagai fenomena kesyirikan. Idan, kalau begitu, adamu ma'murin bihi huwa tauhidu. Perkara yang diperintahkan yang paling besar adalah tauhid. Wa huwa a'dhamu ma da'a ilaihi ar-rusulu wal anbiya'u min Nuhin ila nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang terbesar yang didakwahkan oleh para rasul, oleh para nabi, dimulai dari nabi Nuh hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu manhiya anhu minal manhiyati huwa syirku. Perkara terbesar yang dilarang dari berbagai larangan adalah kesyirikan. Dzalika li annal ghayata min khalqil insani hiya ibadatullahi wahdahu. Karena karena tujuan dari diciptakannya manusia adalah beribadah pada Allah semata. Fasaral amru bitauhidi huwa al-amra lihadal makhluki. Huwanya domir fasal, amranya khobar sara. Maka perkara tauhid adalah maka perintah untuk bertauhid adalah perintah untuk al-amra lihadal makhluk. Perintah terhadap makhluk-makhluk ini, bi ayya'lama, agar mereka mengetahui, wa ayyun kita ghayat Allah, dan menerapkan tujuan dari Allah menciptakan mereka, min khalqi hadal makhluk, dari diciptakannya makhluk ini. Wa nahyu anis syirki maknahu, larangan dari kesyirikan maknanya, an nahyu an ayya'khudha hadal makhluqa bitariqin aw bi fi'lin yukhaliful ghayata. Larangan dari menjadikan makhluk ini untuk diibadahi dengan jalan atau melakukan ya, yang menyelisih tujuan dia diciptakan tadi. Wahada wala syakka kama tara, dan ini tidak diragukan lagi sebagaimana Anda lihat, yaqudu ila fahmi tauhid. Ini akan membimbing kita, membawa kita untuk memahami tauhid. Wa ila fahmi haqqillah, dan untuk memahami hak Allah itu tidak diibadahi. Wa fahmu da'watil haq, dan memahami apa? Ya, dakwah yang benar. Bi a'dhabi ma yakunul fahm. Ya, yaitu dengan pemahaman yang paling besar. Li'annaka tanzuru ila anna infadal mar'i, karena Anda melihat kepada pelaksanaannya seseorang, ma khuliqa min ajlih, dari tujuan dia diciptakan, wa huwa a'dhamu ma yud'a ilaih, itulah perkara yang paling besar yang dia diserukan karena itu. Wa nahyul mar'i, dan larangan terhadap seseorang, amma yasudduhu, dari apa-apa yang akan menghalangi, amma khuliqa min ajlih, menghalangi dia untuk menerapkan tujuan dia diciptakan. Hada a'dhamu ma yunha anhu, inilah larangan yang dia terlarang terbesar, ya, larangan terbesar yang dia dilarang untuk melakukannya. Walihada kanat da'watul muslihin, oleh karena itulah dakwah orang-orang yang muslihin, yaitu kalangan dai yang hendak mengislah, memperbaiki umat. Wa da'awatul mujaddidin, dan dakwah-dakwahnya kalangan mujaddid, kalangan pemberharu. Ala marril usur, ala marril usuri, dengan berlarunya masa, bihadhil ummah, yang ada pada umat ini, hiya fit da'wati ila tauhidi, yaitu dakwah mendakwahkan tauhid, wala wazimihi, dan berbagai konsekuensinya, wa nahyu anis syirki, dan larangan dari berbuat kesyirikan, wa dara'ihi, dan wasilah-wasilah menuju kesyirikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.